Bukan pula cita rasa di hati. Aku hanya mengagumi. Jangan kau kira aku mencintai. Kadangkala ku melihat kau menjelma menjadi dewi cinta. Aku berpesona. Kadangkala ku merasa kau menjadi gadis murahan, tak ada harganya untuk dicinta. Dari hati, bukan pula ingin memiliki. Aku hanya mengagumi. Jangan kau kira. Cita rasa.